melihat tingkahmu. Lirik sana lirik sini, geol kanan geol kiri, kayak ayam kampung. Senyummu lebar kalau lihat cowok berkumis, katamu jantan yang pakai kumis. Padahal aku udah nyoba semua obat, ya pakai salep, vitamin, malahan pakai arang. Aku muak, aku benci, ingin marah, ingin pergi melihat tingkahmu. Lirik sana, lirik sini, geol kanan, geol kiri, kayak ayam kampung. Matamu liar kalau lihat cowok yang tegal, kayak pohon palem sawo, rambutan yang juga tegal. Padahal aku udah daftar program sehat, ya ikut fitness, aerobik, senam dan angkat besi. Harusnya ku cabut tinggalin dirimu. Wajah manismu.